Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di sore hari ini untuk mempelajari ajaran Islam, ajaran agama kita, dan sebagai lanjutan pelajaran kita di dalam kitabus shalah, di dalam kitab salat, babun fi ahkami salatil jumu'ah, bab tentang hukum-hukum solat Jumat. Kita telah sampai pada kekhususan-kekhususan pada hari Jumat. Dan alhamdulillah, kekhususan-kekhususan yang terdapat pada hari Jumat, beberapa di antaranya telah kita sebutkan. Wa biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di sore hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang kekhususan-kekhususan yang terdapat pada hari Jumat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, wa min khasaisi hadzal yawm استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة. Di antara kekhususan hari Jumat ini adalah disunnahkan untuk pergi ke masjid lebih awal untuk mengerjakan solatul Jum'ah, untuk mengerjakan solat Jum'at. Walishtighalu bisolatin nafilati والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة. Selain bersegera untuk pergi ke masjid di awal waktu pada hari Jumat, tujuannya untuk mengerjakan sholat Jumat juga sibuk dengan sholat sunnah. Sibuk dengan sholat sunnah. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qira'ah dan sibuk membaca Al-Quran. Sibuk membaca Al-Quran. Kapan hal ini terus dilakukan? Kapan menyibukkan diri dengan sholat sunnah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran terus dilakukan? Hatta yakhrujal imamu lil khutbah. Sampai imam keluar untuk khutbah. Ketika imam masuk di masjid untuk berkhutbah, maka sholat sunnah yang tadinya dilakukan sebelum masuknya imam dihentikan. Zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilakukan sebelum datangnya imam untuk berkhutbah juga dihentikan. Wal qira'ah, membaca Al-Quran yang dilakukan sebelum imam keluar untuk khutbah. Ketika imam sudah datang di masjid, imam sudah hadir di masjid untuk berkhutbah, maka bacaan Al-Quran pun dihentikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam lanjutan paragraf ini, beliau hafizahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan dari setiap perkara yang dibenci, beliau menyebutkan wujubul insati lil khutbati idza sami'aha. Dan wajib diam ketika khutbah jika mendengarnya, yaitu jamaah sholatul Jumat yang hadir di masjid untuk melaksanakan sholatul Jumat, ketika imam sudah berkhutbah atau khatib sudah berkhutbah, maka wajib untuk diam ketika imam atau khatib itu menyampaikan khutbahnya. Jika jamaah sholatul Jumat, mendengarkan khutbahnya imam pada hari Jumat, atau mendengarkan khutbahnya khatib pada hari Jumat, kita jeda sebentar. Toyib, kita lanjutkan. Ayuhal muslimuna ibadallah, Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Fa'in lam yunsit lil khutbati, fa'in lam yunsit lil khutbati kana laghiyan wa man lagha fala jum'atalah. Jika tidak diam, jika jamaah yang hadir di masjid untuk melaksanakan sholatul Jumat tidak diam, maka dia adalah orang yang telah melakukan perbuatan sia-sia. Maka dia adalah orang yang telah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang telah berbuat sia-sia, maka tidak ada Jumat baginya. Maka tidak ada Jumat baginya. Ucapan beliau hafizahullah ta'ala ini, ucapan beliau hafizahullah ta'ala ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, man qala li sahibihi wal imam yakhthub anusit faqad lagha wa man lagha la jum'atalah. Hadis, barang siapa yang berkata kepada temannya, orang yang hadir untuk melaksanakan sholatul Jumat, dan imam dan imam sedang berkhutbah. Dan imam sedang berkhutbah. Kemudian dia mengatakan kepada temannya, "Anusit, diamlah." Faqad lagha, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha, dan barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, la jum'atalah, tidak ada Jumat baginya. Tidak ada Jumat baginya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. hadis yang baru kita baca, akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah. Hadis yang tadi kita baca dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dan juga rawi Tirmidzi telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, dengan kalimat qauluhu wa man lagha fala jum'atalah. Wa man lagha fala jum'atalah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Sehingga kalimat yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala di dalam kitab ini adalah kalimat yang diambil berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Di sini beliau menuliskan wa man lagha fala jum'atalah, dan barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Qala Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, beliau menyebutkan hadisun hasanun sahihun. Hadis ini yaitu dengan kalimat wa man lagha fala jum'atalah adalah hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Wa huwa fi sahihain. Dan hadis ini juga terdapat di dalam as-sahihain. Kalimat seperti ini juga terdapat di dalam as-sahihain. As-sahihain yaitu yang pertama sahihul Bukhari dan yang kedua sahih Muslim. Bilafzin, dengan lafad, dengan kalimat idza qulta li sahibika, apabila engkau berkata kepada temanmu. Iya, apabila engkau berkata kepada temanmu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, akhrajahu Abu Dawud min hadithi Ali man qala sah faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud alaihi rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, dari hadis Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, disebutkan dengan kalimat man qala sah, barang siapa yang berkata sah, diamlah. Barang siapa berkata sah, diamlah. Sah di sini ada dua penjelasan, sah yang bermakna memiliki arti maaf, memiliki arti diam, dan sah yang memiliki arti sahih. Namun yang dimaksud dalam kalimat hadis ini, sah di sini artinya diamlah. Man qala sah, barang siapa mengatakan sah, diamlah, faqad lagha, maka sungguh dia telah mengucapkan atau telah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha, dan barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, itu perbuatan dari sisi ucapan, perbuatan dari sisi ucapan, fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Ayuhal muslimuna ibadallah, Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, di dalam penjelasan hadis ini ada yang perlu kita beri catatan atau garis atas, tanbihun muhim. Iya, peringatan penting. Di dalam kalimat waman lagho, barang siapa dan barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Kalimat terakhir fala jum'atalah, tolong digaris atas. Maknanya, makna fala jum'atalah adalah bahwa sholatnya sahih, sholatnya benar, namun orang yang telah melakukan perbuatan sia-sia itu tidak mendapatkan pahala sholat Jumat secara sempurna. Orang yang mengatakan diamlah, atau orang yang berkata kepada temannya diamlah, dia tidak mendapatkan pahala Jumat, dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat dengan sempurna. Sholatnya benar, sholatnya sahih, akan tetapi pahala yang dia dapatkan kurang. Pahala yang dia dapatkan kurang. Moga kita bisa memperhatikan. Sehingga ketika kita hadir di masjid untuk melaksanakan sholatul Jumat, kita tidak bercerita. Kita tidak bercerita ataupun menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sia-sia. Karena hal itu akan mengurangi pahala sholat Jumat yang kita lakukan. Ayuhal muslimuna ibadallah. Pada lanjutan kalimat ini beliau menyebutkan wa tahrimul kalami waqtal khutbati. Wa tahrimu al kalami waqtal khutbati. Dan diharamkan berbicara pada waktu khutbah. Diharamkan untuk berbicara pada waktu khutbah. Ingat, hukumnya haram. Hukumnya haram. Bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar Abu Umar rahmatullahi alaih di dalam kitab beliau Al-Istizkar, beliau menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan di antara fuqaha Al-Amsar, di antara para ulama fikih. Fi wujubi al-insati lil khutbati ala man sami'aha. Tidak ada perbedaan di antara para ulama fikih tentang wajibnya diam untuk mendengarkan khutbah bagi orang yang mendengarnya. Tidak ada perbedaan, kata beliau. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Akan tetapi, wa yustathna min dzalika, dikecualikan dalam hal itu, al-kalamu ma'al imam, jamaah yang hadir, jamaah yang hadir untuk melaksanakan sholatul Jumat, berbicara dengan imam yang sedang berkhutbah ini, atau dengan khatib yang sedang berkhutbah. Mungkin ketika khatib membaca ayat Al-Quran kemudian lupa dan diingatkan oleh orang yang hadir di saat itu untuk sholat Jumat, maka hal ini tidak mengapa. Ini yang dikecualikan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Wa kalamul imami ma'al ma'mumin, dan ucapan imam kepada jamaah yang hadir untuk sholatul Jumat. Ketika imam berkhutbah di atas mimbar, atau khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, kemudian jamaahnya ribut, gaduh. Kemudian imam dia mengatakan, tenang-tenang, contoh. Atau anak-anak ribut, kemudian dia sampaikan, anak-anak tenang, tidak boleh berbicara. Maka ini ucapan yang dikecualikan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Lihajati awil maslahati, karena ada hajah dan ada maslahah, ada kebaikan. Iya, berarti perlu diingat di sini. Yang pertama, lil hajah awil maslahah, ada kebutuhan, ada keperluan. Yang kedua, ada maslahah, ada kebaikan. Perhatikan ya. Contoh yang pertama tadi, al kalamu ma'al imam, yaitu jamaah masjid, jamaah sholat Jumat berbicara dengan imam. Lil hajah, karena ada kebutuhan, awil maslahah, atau ada maslahah, ada kebaikan. Contoh yang sudah tadi kita sebutkan, imam lupa ayat, iya, kemudian diingatkan oleh jamaah yang hadir untuk sholat Jumat, maka hal ini boleh karena di sini ada hajah, ada kebutuhan untuk mengingatkan imam. Barakallahu fik. Atau ada kebaikan dengan menyebutkan ayat, imam ketika berkhutbah dia bisa ingat ayat yang dia lupa, khatib yang berkhutbah ketika lupa ayat, ketika diingatkan oleh jamaah yang hadir untuk sholatul Jumat, dia jadi ingat. Ini semua ada maslah. Perhatikan barakallahu fik. Atau yang contoh kedua, wa kalamul imami ma'al ma'mumin, atau ucapan imam kepada al-ma'mumin, kepada orang yang hadir untuk melaksanakan sholatul Jumat. Iya, contoh ya, kita ambil contoh anak-anak. Anak-anak ribut, kemudian imam yang berada di atas mimbar mengatakan, anak-anak diam. Di sini ada hajah dan ada maslahah, ada kebutuhan untuk menenangkan anak-anak kecil. Satu. Kemudian yang kedua, ada maslahah, ada kebaikan dengan ucapan imam kepada al-ma'mumin, diantaranya anak-anak, untuk diam, maka jamaah jadi tenang. Suasana Jumat jadi kondusif, bisa dikendalikan, bisa terkontrol. Perhatikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Disebutkan di dalam fatwa al-lajnah da'imah, dalam fatwa al-lajnah ad-da'imah, Ja'a fi fatawa lajnati da'imah. Datang di dalam fatwa al-lajnah ad-da'imah bahwa tidak dibolehkan untuk mendoakan orang yang bersin di saat imam sedang berkhutbah, dan tidak boleh menjawab salam di saat imam sedang berkhutbah. Di saat imam sedang berkhutbah. Ala sahihi min aqwalil ulama. Menurut pendapat yang sahih, pendapat yang benar dari pendapat-pendapat para ulama alaihim rahmatullah. Perhatikan barakallahu fiik. Karena mendoakan orang yang bersin ataupun menjawab salam adalah ucapan, dan ucapan itu dilarang di saat imam sedang berkhutbah berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala jumu'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Ayuhal muslimuna ibadallah, bahkan disebutkan di sini tidak boleh bagi orang yang masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat di saat imam sedang berkhutbah di hari Jumat, apabila dia telah mendengarkan imam berkhutbah untuk memberikan salam kepada orang yang sudah berada di masjid. Memberikan salam orang yang sudah berada di masjid. Dan apabila orang yang berada di masjid mendengarkan salam yang diucapkan oleh orang yang baru masuk ke dalam masjid, maka dia tidak boleh untuk menjawab salamnya. Wal imamu yakhtub, dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Contoh ya, kita ambil contoh dekat saja masjid kita, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Kampung Muhajirin. Berkhutbah. Imam sudah berkhutbah di mimbar. Jamaah sudah banyak di masjid. Kemudian datang orang baru masuk melalui pintu sebelah kanan. Kemudian dia memberikan salam, assalamualaikum atau yang sebanding dengannya. Maka orang yang sudah ada di dalam masjid tidak usah menjawabnya. Dan bahkan jika dia tahu dan ketika dia datang di masjid, dia tidak usah memberikan salam, masuk saja karena imam sudah berkhutbah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dalam fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau menyebutkan bahwa salam di saat khutbah Jumat sedang berlangsung, hukumnya haram. Salam masuk ke masjid, assalamualaikum. Salam di saat khutbah Jumat sedang berlangsung, hukumnya haram. Maka tidak boleh bagi manusia siapapun dari kalangan laki-laki, apabila dia masuk ke masjid untuk sholat Jumat dan dia dapati imam sedang berkhutbah, maka tidak boleh dia mengucapkan salam. Dan bahkan kata beliau rahimahullahu ta'ala, menjawab salam di saat imam sedang berkhutbah pun hukumnya haram. Menjawab salam di saat imam sedang berkhutbah hukumnya haram. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada kekeliruan yang disebabkan karena ketergelinciran lisan saya. Yang pertama saya mohon maaf, dan yang kedua saya rujuk kepada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.